karena secara kaidah yang kita pelajari dalam sekian kitab yang sudah kita baca dan juga sekian banyak kitab-kitab lainnya, bahwa kita tidak mengambil ilmu kecuali dari ahli sunnah. Disebutkan dengan ucapan Ibnu Sirin yang ma'ruf, inna hadzal ilma dinun fanzuru amma ta'khuduna dinakum, sungguhnya agama ini adalah din, maka kalian lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Sedangkan saya menjadi saksi yang masih hidup, ketika saya belajar di Libya, wallah, betul-betul perang manhaj. Yang ini berbicara ikhwan muslimin, yang ini berbicara tentang tauhid, yang ini berbicara tentang pemikiran lain lagi. Wallah, saya katakan dengan nama Allah, saya dengar dan saya lihat. Kalau perlu saya sebutkan namanya, Dr. Atha Syahban, menceritakan sejarah ikhwan muslimin ketika mubaharah, ketika demonstrasi di Mesir dengan bangga. 2 jam pelajaran fikih habis itu. Yang kedua, Dr. Umar, bidang tafsir, ngasih PR cari dalam 5 tafsir dan salah satunya harus tafsir ke dalam Al-Quran. Dan di kelas dia berbicara, ya ayyuhalladzina amanu, hadza nida'un 'am, nida'un jama'i, bukan mufrad, kata dia, jama', yang menunjukkan hadza din dinu jama'ah, la islama illa bi jama'ah, tidak ada Islam kecuali harus berjamaah, dan karena yang terbaik di akhir-akhir ini adalah kaum muslimin. Kelas bilang begitu. Hai, bagaimana kira-kira? Apakah apa yang saya ketahui saya sembunyikan? Tidak apa-apa begitu. Qulina a'udzubikumullah. Alhamdulillah di Jamiah Islamiyah tidak seperti itu. Karena ini Jamiah ikutnya Jamiah Ibnu Saud yang di Riau. Adapun Jamiah Islamiyah di Madinah tidak sama. Kalau ketahuan terlihat dikeluarkan. Sehingga ada masih tersisa sururiyin atau hizbi tapi mutasaddir. Menutupi dirinya dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang seakan-akan dia adalah ahli sunnah salafi. Maka para ulama masih berfatwa silakan. Tapi kalau sudah terlihat jelas, mau apa lagi? Mau kita biarkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, fadhal, mau sesat-sesat loh, gitu. Itu tidak rahmat, namanya tidak sayang. Barakallahu fiikum. Jadi berbeda, jamaah Islamiyah dengan jamaah Muhammad bin Saud. Ya, ini di Riyadh. Ketika saya ke Riyadh dari menteri mengajar atau mengarahkan kasih memo sana, kalian hubungi muassasah ini, kan memo dari menteri, ditolak oleh mereka. Oh iya, bagaimana kamu bisa ketemu Pak Menteri, kok bisa selebihnya saya, kami akan beri bantuan dalam bentuk dahulu saja ya, boleh siapa yang ngisi? Dari apa, masih dari zaman Musul? Tidak. Kalau dari Musul tidak. Dari zaman Islam ya boleh. Karena waktu itu kita bicara sekarang. Waktu itu ma'ruf. Hizbiyin suruhin kumpulnya di sana semua. Tidak. Kalau Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi boleh. Oh, tidak bisa. Mereka orang sibuk. Al-muhim ujung-ujungnya memo dari menteri ini tidak kepake. Tidak dikasih. Wala rupiah, wala daurah. Tidak. Nah. Tolong beri nasihat kepada orang yang punya prinsip ta'lim di mana saja yang penting mengajarkan tauhid dan sunnah. Hadirin na'azakumullah. Orang yang mengajarkan tauhid dan sunnah adalah orang yang bermanhaj dengan manhaj ahli sunnah. Tetapi kalau dia mengajarkan sunnah tetapi kemudian dia mengajarkan penolakan terhadap sunnah, prinsip-prinsip itu ditampurkan dalamnya, ya bukan mengajarkan sunnah namanya. Mengajarkan perkara yang campur aduk atau perkara yang gaduh-gaduh. Sunnah dengan bukan sunnah. Tapi dia mengajarkan tauhid, iya. Tapi Al-Arifi mengajarkan khawarij. Tapi Al-Hasan Abdul Hamid mengajarkan irja. Yang ini mengajarkan bagaimana kita bersikap terhadap pemerintah dengan mudaharah, dengan demonstrasi. Yang ini mengajarkan pilih nomor 1, jangan nomor 2. Ada enggak di Roja? Ada enggak? Kelas. Bagaimana kira-kira? Mengajarkan sunnah itu Oh, tapi kan Rojo ngajarkan sunnah. Ngajarkan campuran bunga rampai. Ngajarkan bunga rampai. Yang istilah mereka begitu. Ada ininya, ada itunya. Atau istilah yang lebih ma'ruf, gado-gado. Sehingga yang penting ajarkan sunnah. Yang penting, ya betul, yang penting ajarkan sunnah dengan tauhid di atas manhaj salaf. Baik. Sebab ada kitab, judulnya kitab tauhid. Kamu kalau baca akan bingung. Tulisan Muhammad Abdu. Ada pondok Darut Tauhid. Diajarkan di sana tawaf mengelilingi kuburan pimpinannya di Jawa Timur sana. Ada lagi As-Sunnah namanya, masya Allah. Tapi ngajarkan untuk ikut pemilihan umum, untuk nyoblos bersama-sama salah satu partai tertentu. Gimana? Apa perlunya kalimat As-Sunnah? Yang penting wakilnya, kenyataannya sunnah betul atau sunnah dicampur. Barakallahu fikum. Sehingga jangan katanya ngajarkan sunnah, kacanya ngajarkan tauhid katanya. Kenal. Kenyataannya mencampur adukan antara sunnah dengan bid'ah, mencampur adukan antara tauhid dengan syirik. Baik, jazakumullah khair. Walafu terhadap apa yang belum dijawab. Wabillahi taufik. Rasulullah ta'ala at-tabaq al-tawhid wa sunnah. Rasulullah ta'ala yahdiyana wa yahdil jami' ila sawa'is sabil wa ila tawhid wa sunnah wa ila manhaj salaf al-ummah. Wa nasallallah ta'ala ayyaj'alana min al-firqati najiyah wa ta'ifat al-mansurah ahli sunnah wal jama'ah. Amin wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.